Terima kasih Prof. Iris. Selanjutnya terakhir adalah dari IDI, Dr. Daeng. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Kepala Badan POM, Ibu Penny, yang saya hormati juga dari Komnas, para anggota Komnas, dari ITAGI, dari pakar klinis, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia yang hadir, dari Bio Farma yang hadir. Saya hanya menyampaikan singkat. Yang pertama, kita sudah mendengarkan dan sudah memperhatikan, mengikuti semua proses, prosedur keilmuan yang sudah dilakukan terhadap vaksin ini. Mulai penelitian uji klinis sampai penilaian yang dilakukan oleh otoritas. Ada dua yang melakukan penilaian, otoritas Badan POM yang melakukan penilaian terhadap keamanan dan efektivitas, kemudian otoritas yang menilai kesucian dan kehalalan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hari ini kita mendengarkan kesimpulan bahwa prosedur yang sudah dilakukan dengan profesional dan hati-hati, sebuah prosedur keilmuan, dinyatakan bahwa vaksin ini aman dan efektif. Dan dinyatakan vaksin ini suci dan halal. Oleh karena itu, sejak hari ini, mari bismillah kita mulai, kita dukung pelaksanaan vaksinasi. Dan Ikatan Dokter Indonesia menyatakan dukungan penuh pelaksanaan vaksinasi yang akan dilakukan. Baik dukungan terhadap prioritas tenaga kesehatan yang akan disuntik di vaksin pertama maupun dukungan Ikatan Dokter Indonesia beserta tenaga kesehatan lainnya untuk pelaksanaan penyuksesan vaksinasi. Mulai sekarang kami menghimbau hentikan polemik karena kesimpulan prosedur keilmuan sudah kita dapatkan bersama. Kita mari dukung bersama pelaksanaan vaksinasi agar persoalan pandemi COVID-19 ini bisa kita akhiri sehingga bangsa kita bisa kembali dalam keadaan normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.